Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المسمى بالعقيدة الوسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. Beliau berkata rahimahullah, waqad dakhala fi hadhihi al-jumlah, dan telah termasuk di dalam kalimat ini. Apakah kalimat ini kembali kepada perkataan beliau, wa huwa qad jama'a fi ma wasafa wa sama bi nafsahu baina nafi wal itsbat, atau kembali kepada perkataan beliau yang menjelaskan tentang tariqah ahli sunnah wal jamaah di dalam al-asma wa sifatillah subhanahu wa ta'ala, maka telah termasuk di dalam jumlah ini ma wasafallahu bihi nafsahu, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan terhadap dirinya fi surat al-ikhlas, di dalam surah Al-Ikhlas allati ta'dilu thuluth al-Qur'an, yang menyamai sepertiga Al-Qur'anul Karim. Haitsu yaqul, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, qawluhu bahwa perkataan al-musannif waqad dakhala ila akhirih syuru'un, yakni dukhul, masuk pada inti pembahasan, fi iradin nususi minal kitabi was sunnah, untuk menyebutkan nas-nas dari Al-Quran dan dari Sunnah, al-mutadhamminati lima yajibul imanu bihi, yang mengandung terhadap apa-apa yang wajib kita beriman dengannya, minal asma'i was-sifati, apakah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, fin nafi wal isbat, baik dalam hal menafikan maupun menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wabtada'a bitilka suratil azimah, dan beliau memulai dengan surat yang agung tersebut. Dan surah, penyebutan-penyebutan surah, suratul Fatiha, suratul Baqarah, suratul Ali Imran dan seterusnya. Surah adalah merupakan ibarah, ungkapan dari beberapa ayat dari kitabullah Subhanahu wa ta'ala yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ya, seakan-akan dia seperti pagar begitu. Makanya dinamakan pagar itu sur. Ya. Karena sur itu adalah merupakan pembatas antara rumah dan pekarangannya dengan yang bukan rumahnya. Batasi dengan sur. Naam. Maka surah ini adalah untuk membatasi beberapa ayat dengan ayat-ayat yang lainnya yang berada di surah yang lain pula. Yang agung tersebut, li'annaha, karena yani suratul ikhlas, ishtamalat min dalika, karena mengandung dari apa yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut dalam surah Al-Ikhlas, ala ma lam yashtamil alaihi ghairuha. Ya, karena di dalam ayat ini atau di dalam surah ini mengandung apa-apa yang tidak terkandung pada selain surah Al-Ikhlas. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa Al-Huffaz, dan di antara mereka adalah Daruqutni, mereka mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal penyebutan keutamaan surah dari Al-Qur'an. Tidak ada yang lebih sahih daripada keutamaan surah Al-Ikhlas. Jadi Al-Huffaz menyatakan bahwa tidak ada yang lebih sahih tentang keutamaan surah dalam Al-Quran dari keutamaan surah Al-Ikhlas. Naam. Di sana banyak sekali hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tidak ada asalnya, yang menjelaskan tentang keutamaan suar, keutamaan surah Yasin. Sekian banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surah Yasin, tidak satu pun yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan surah Al-Waqi'ah juga lemah. Man qara'a surah Al-Waqi'ah fi lailatin lam tusibhul faqatu abadan. Orang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah di satu malam ataukah dalam riwayat yang lain malam Jumat, maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Wala aidan dhaif. Dan riwayat-riwayat yang lainnya. Naam. Dan kita telah mengetahui bahwa banyak hadis-hadis yang didustakan oleh para ahli ibadah, para zuhad, berkenaan tentang mendustakan hadis-hadis keutamaan surah dalam Al-Quran. Di antaranya siapa ya ikhwan? Maisarah bin Abdi Rabbi. Di antaranya lagi siapa ya ikhwan? Hah? Nuh bin Nabi Maryam Al-Jami'. Di antaranya lagi siapa? Hah? Ghulam Khalil Ahmad bin Muhammad. Mereka mendustakan itu dan sengaja mendustakan. Bal yahtasibun al-ajra min Allah. Bahkan mereka mengharapkan pahala dari Allah dengan perbuatan mereka. Ketika dibacakan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam neraka. Mereka mengatakan, nahnu man kadzab ma kadzabna alaih innama kadzabna lahu. Kami tidak berdusta untuk menjatuhkan Rasulullah, tapi kami berdusta untuk ya kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bodoh haula jahala, orang-orang jahil dari kalangan ahli ibadah. Fahdharu ihdharu haula'il ubbad wal qussas, ahli ibadah, tukang cerita. Naam. Mereka ini tidak mempunyai amanah dan terlalu mudah dalam menisbahkan sesuatu kepada agama, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka membuat firyah, fitnah terhadap Allah dengan berbagai macam kedustaan dalam keadaan mereka mengetahui. Naam. Fa'as-sufiyah, kebiasaan mereka demikian. Naam. Walihada summiyat surat al-ikhlas. Oleh karena itu dinamakan surah al-ikhlas. Litajridiha tauhida min syawa'ib syirk wal wathaniyah. Karena memurnikan tauhid dalam surah ini dari segala campuran-campuran syirik dan penyembahan terhadap berhala. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, Allahu somad. Ini menetapkan isbat lillah bisifatil kamal. Di sini ditetapkan tiga dari sifat sifat thubutiyah. Allah sifat al-uluhiyah. Ahad sifat al-ahadiyah. Ya. As-samad sifat as-samadiyah. Ini tiga sifat yang ditetapkan, yang diitsbatkan di dalam surah ini. Kemudian pula tiga sifat salbiyah yang dinafikan dan ditiadakan di dalam surah ini. Lam yalid walam yulad, yang kedua. Dan yang ketiga, walam yakun lahu kufuwan ahad. Jadi surah ini dalam merupakan surah yang di dalamnya semata-mata mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Isbat wan nafi, menetapkan dan menafikan. Rawal Imam Ahmad fi musnadih. diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, an Ubay bin Ka'b radhiyallahu an fi sabab nuzulha, dari hadis Ubay bin Ka'ab tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, annal musyrikin qalu, bahwa kaum musyrikin mereka mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, unsub lana rabbak, ya berikanlah nisbah kepada kami tentang nasabnya Rabb kamu, terbuat dari apa Rabb kamu itu, begitu maksudnya. Adakah nasab keturunannya? Naam. Apakah dia dari keluarga yang mana, terbuat dari apa Rabb kamu itu? Ini perkataan haula al-musyrikun. Naam. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi pula dan Ibnu Abi Asim, dan dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Naam. Kalau enggak salah secara zahir Syekh Muqbil melemahkan riwayat ini karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Naam, dan ada jalan-jalan yang lain lemah. Dan wallahu a'lam, mana sendiri tidak mengetahui apakah Syekh menghasankan karena banyaknya jalan dari hadis ini, wallahu a'lam. Jelas di sini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Wa qad thabata fi sahihi annaha ta'dilu thuluth al-Qur'an. Dan telah sahih di dalam as-sahih. Sahih apa ini ya ikhwan? Hah? As-sahih. Hah? Biasanya kalau disebut as-sahih, arada bidzalika al-Bukhari. Akan tapi tidak menafikan bahwa diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Naam. Dan telah sabit di dalam sahih bahwa surah Al-Ikhlas ini menyaingi ataukah sama dengan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Taqaddam ma'ana ya ikhwan fi kitab at-tauhid fil Bukhari, alaysa kadhalik? Dan hadith man hadha? Ha? Ha? Naam, hadith Abi Sa'id al-Khudri. Ya, dekatnya kisah hadis Aisyah itu ya. Mirip-mirip kisah safar. Walladzi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu seimbang dengan sepertiga Al-Qur'an. Juga diriwayatkan dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah dan dari hadis Abu Darda. Naam, yang menunjukkan bahwa qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Qur'an. Tapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan sepertiga di sini bukan dalam hal ijza, akan tetapi dalam hal al-jaza wa thawab. Al-Qur'an, qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Qur'an, maksudnya dalam hal pahala dan balasan yang Allah berikan bagi orang yang membacanya. Ya. bukan dalam hal bahwa qul huwallahu ahad itu barang siapa yang membacanya maka seakan-akan dia telah menghabiskan sepertiga Al-Quran. Bukan itu yang dimaksud. Ya, kalau demikian, yang dimaksud bahwa kalau dia membaca qul huwallahu ahad, itu berarti dia telah membaca, ya, secara hakikat sepertiga Al-Quran. Berarti kalau tiga kali membaca Al-Quran, berarti apa? Khotam. Khotam bacaan Qurannya, iya kan? Nah, kalau begitu apa? Ya sudah, kalau membaca dalam sholat enggak perlu baca Al-Fatihah. Cukup baca qul huwallahu ahad tiga kali. Nah, berarti sudah termasuk di dalamnya Al-Fatihah, bahkan satu Quran dibaca semuanya. Hakadah? La. Bukan itu yang dimaksud. Paham ya, ikhwan? Tapi yang dimaksud adalah tawab. Nah, demikian pula hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan barang siapa yang melakukan ini maka dia mendapatkan pahala umrah atau pahala haji, ya, membebaskan budak, seperti dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat faka'annama a'taqa raqabah. Ya, maka seakan-akan dia membebaskan budak, atau faka'annama a'taqa 4 anfus min bani Adam, seakan-akan dia membebaskan 4 budak dari manusia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti dia telah membebaskan budak. Paham ya, ikhwan? Sehingga kalau dia dalam kondisi harus membayar kafarah bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan, kafarahnya apa ya, ikhwan? Yaitu harus membebaskan budak. Oh, kalau begitu saya cukup membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir 10 kali. Seakan-akan sudah membebaskan 4 orang budak. Bukan berarti kamu sudah membebaskan, tapi nilainya memang dalam hal pahala yang Allah berikan, tapi bukan berarti kamu telah membebaskan budak. Bisa difahami, ikhwan? Jadi dalam hal jaza wa thawab, la fil ijza. Naam. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi ta'wil dhalika 'ala aqwalin. Telah berselisih para ulama dalam menakwilkan makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepertiga Al-Qur'an. Ini ada beberapa pendapat. Aqrabuha ma naqalahu Syekhul Islam an Abil Abbas. Ya. Dan yang paling dekat dari menafsirkan makna sepertiga Al-Quran tersebut adalah apa yang dinukilkan oleh Syekhul Islam dari Abul Abbas, yaitu Abul Abbas Ibn Suraij. Nah, pentahki kitab ini mengatakan dalam cetakan yang lain itu ada yang menyebutkan mana kalau Syekhul Islam Abul Abbas. Ada enggak izin? Ada seperti itu. Bukan An Abil Abbas tapi Abul Abbas, ya. Keliru. Ya, kata beliau. Yang benar An Abil Abbas. Yaitu Abul Abbas Ibn Suraij. Wa hasiluhu, dan kesimpulannya, anna al-Qur'an al-Karima ishtamala ala thalathati maqasida asasiyatin. Bahwa Al-Qur'an al-Karim mengandung 3 inti tiga maksud yang menjadi inti dan kandungan Al-Quran. Awaluha, yang pertama, al-awamir wan-nawahi al-mutadhamminatu lil-ahkami wasyara'i'il amaliyati, perintah-perintah dan larangan yang mengandung hukum-hukum dan syariat-syariat secara amalan. Allati hiya mawdu'u ilmi al-fiqhi wal-akhlaq, yang ini merupakan pembahasan ilmu fikih dan akhlak. Jadi pertama adalah pembahasan fikih, akhlak yang berkaitan dengan amaliyah, ahkam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi berisi perintah dan larangan. Ya ayyuhannas ubudu rabbakumulladzi khalaqakum. Aqimus shalah wa atuz zakah. Thaniha, yang kedua, al-qasas wal-akhbar al-mutadhamminatu li ahwali rusul alaihimu salatu wassalam ma'a umamihim, kisah-kisah, khabar-khabar yang mengandung tentang keadaan-keadaan para rasul alaihimu salatu wassalam bersama dengan umat-umat mereka. Kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang Adam, kisah tentang Saleh, kisah tentang Hud, Naam, dan seterusnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anwa'ul halak allati haqat bil mukadzibina lahum, dan juga di dalamnya jenis-jenis, disebutkan jenis-jenis kebinasaan yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul. Wa ahwalul wa'di wal wa'id, dan keadaan-keadaan berupa ancaman, janji dan ancaman dari Allah. Wa tafasilut thawabi wal iqab, dan perincian tentang pahala dan siksaan. Jadi intinya jenis yang kedua adalah tentang khabar-khabar, kisah-kisah. Tsalitsuha, yang ketiga, ilmu tauhid, tentang ilmu tauhid. Wa ma yajibu 'ala al-ibadi min ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatih, dan apa yang wajib atas hamba untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa hadha huwa asyrafus thalathah, dan ini merupakan yang paling mulia di antara tiga bagian tersebut. Jadi isi Al-Quran yang seputar ini, dari awal sampai akhir. Kalau dia bukan menjelaskan tentang kisah-kisah dan khabar-khabar, maka berarti hukum-hukum, fikih, akhlak, amaliyah. Kalau bukan itu, berarti masalah tauhid. Tidak keluar dari ketiga pembahasan ini. Walamma kanat suratul ikhlas qad tadammanat usula hadzal ilm, maka tatkala surat Al-Ikhlas itu mengandung prinsip-prinsip ilmu, washtamalat alaihi ijmalan, dan mengandung ya atas ilmu tersebut secara global, sahha ayyuqal, maka benarlah untuk dikatakan innaha ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa surah Al-Ikhlas ini itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an, karena dia isinya semuanya adalah berkenan tentang poin yang ketiga, ilmu tauhid, menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa tauhiduhu fi rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi wa fi uluhiyyatihi, mengandung masalah tauhid, maka dinyatakan sepertiga Al-Quran. Wa amma kaifa ishtamalat hadhihi suratu, dan adapun gimana kemudian surah ini mencakup ala ulumi tauhid kulliha, terhadap seluruh ilmu-ilmu tauhid. Wa tadammanatil usul allati hiya majami'u tauhidil ilmi wal i'tiqadi, dan juga mengandung prinsip-prinsip pokok-pokok yang itu merupakan kumpulan tauhid. Ya, yang harus diilmui dan diyakini. Maka bagaimana? Apa kandungan dari surah Al-Ikhlas ini sehingga mengandung tauhid tersebut? Ya, dan berbagai jenis-jenis tauhid. Fanaqul, maka kami pun mengatakan, yakni beliau hendak menjelaskan kenapa demikian. Inna qaulahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Ahad, dalat, ayat ini menunjukkan, ala nafsi syariki min kulli wajhin, menunjukkan ditiadakannya sekutu bagi Allah dari segala sisi. Fidzat, baik dalam hal zat Allah, wa fis sifat, dalam sifat Allah, wa fil af'al, dan dalam perbuatan-perbuatan Allah. Naam, maka tidak ada yang menyekutukan Allah dalam perkara ini. Kama dallat ala tafarrudihi subhanah, sebagaimana pula menunjukkan ayat ini bersendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala bil azamah, berupa keagungan, kemuliaan, wal kamal, dan kesempurnaan, wal majd, dan kemuliaan, wal jalal, dan keagungan, wal kibriya, dan kesombongan, keperkasaan. Allah bersendiri dalam perkara-perkara ini. Yang lain mereka hina, yang lain penuh dengan aib, wan naqs, ya, yang lain penuh dengan kekurangan, rendah diri. Walihada, oleh karena itu, la yutlaqu lafdhu ahad fil itsbati illa 'ala Allah azza wa jal. Tidaklah disebutkan lafaz ahad, ya, dalam hal menetapkan kecuali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebutan ahad, ya. Kenapa? Wa huwa ablaghu min wahid, karena itu lebih ablagh, lebih satu daripada satu. Apa itu kira-kira? Lebih tunggal daripada yang tunggal. Ahad itu lebih tinggi ketunggalannya, keesaannya daripada wahid. Sehingga tidak disebutkan lafaz tersebut dalam hal isbat kecuali kepada Allah. Walaupun ini wallahu a'lam bissawab, tidak secara mutlak. Sebab terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan lafaz ahad dan dalam hal itsbat. Naam. Au jaa ahadun minkum minal gha'it au lamastumun nisa. Au jaa ahadun, bukan wahidun, ahadun. Jadi tidak secara mutlak penyebutan ahad tersebut dalam al-itsbat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tapi kalau misalnya dalam hal, dalam kelas misalnya atau dalam sekolah, yang namanya Abdul Razak cuma satu, maka itu mengatakan Abdul Razak wahid. Tidak dikatakan Abdul Razak ahad. Ya. Dalam hal pengitsbatan dengan ahad hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ahad lebih ablag. Naam. Wa qauluhu, dan perkataan makna dari firman Allah, Allahu Samad. Sekarang beliau ingin menjelaskan definisi somat, apa yang dimaksud dengan as-somat, ya, yang itu merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus somat. Qad fassaraha Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu biqauli. Telah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan perkataan beliau. Yang dimaksud dengan as-samad adalah as-sayyidul ladzi kamula fi su'dudih. Yaitu sayyid yang sempurna dalam kepemimpinannya. Wa syarif alladzi kamula fi syarafih. Yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Wal azim alladzi qad kamula fi azamatih. Yang agung, yang sempurna dalam keagungannya. Wal halim alladzi qad kamula fi hilmih. Yang maha lembut, ya, yang sempurna kelembutannya. Wal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinahu, yang maha kaya, yang sempurna kekayaannya. Wal jabbarul ladzi qad kamula fi jabarutih, maha perkasa yang sempurna dalam keperkasaannya. Wal alim alladzi qad kamula fi ilmih, Allah maha berilmu yang telah sempurna dalam hal ilmunya. Wal hakim alladhi qad kamula fi hikmatih, maha bijaksana yang telah sempurna dalam kebijaksanaannya. Wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syaraf wa su'dud, dialah Allah yang telah sempurna dalam berbagai jenis kemuliaan dan kebanggaan, kepemimpinan, kerajaan. Wa huwa Allahu azza wa jalla, itulah Allah. Hadhihi sifatuhu, ini adalah sifatnya. La tambagi illa lah, tidak ada sepantasnya yang memilikinya kecuali Allah. Laisa lahu kuf'un, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang menyetarai Allah. Wa laisa kamitsli syai'un, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hadis ini asar dari Abdullah bin Abbas, dan yang meriwayatkan dari beliau adalah Ali bin Abi Talhah. Sedangkan Ali bin Abi Talhah tidaklah mendengarkan dan tidak bertemu dengan Abdullah bin Abbas, sehingga secara zahir terputus sanadnya. Namun para ulama mengatakan bahwa Ali bin Abi Talhah itu mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas melalui perawi-perawi yang thiqah dari murid-muridnya. Di antaranya Mujahid bin Jabir. Sehingga kalau demikian, ya, apabila sanad sebelumnya juga thiqah, maka sanad atsar ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam. Waqad fussira as-samadu aidan bi annahu alladhi la jawfa lah. Dan juga telah ditafsirkan yang dimaksud dengan as-samad yaitu yang tidak ada sesuatu di tengahnya. La jawf maksudnya tidak ada perut, ya, tidak ada apa itu? Alat-alat pencernaan gitu. Itu jauh. Para malaikat dinamakan al-malaikatus somat karena mereka tidak punya perut, mereka tidak makan dan tidak pula minum. Penafsiran ini datang pada sebagian dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Wa bi annahu alladhi tasmudu ilaihi al-khaliqatu kulluha. Ya. Dan juga yang dimaksud dengan as-samad adalah yang mana makhluk seluruhnya itu condong kepadanya. Wa taqsiduhu, dan memaksudkan hanya kepada Allah. Fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha, pada seluruh hajat dan kepentingan-kepentingannya. Intinya bahwa Allah tempat bergantung makhluk ini. Mereka tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. wala yatawakkaluna illa alaihi. Naam. Ya. Maka di sini ikhwan fiddin azakumullah, beberapa pengertian tentang makna as-samad. Dan tidak ada pertentangan antara penafsiran-penafsiran tersebut. Mungkin saja yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keseluruhannya. Naam. Fa itsbatul ahadiyyati lillah, maka menetapkan ahad, keesaan bagi Allah, tatadhammanu nafyal musyarakati wal mumatsalah, itu mengandung penafian dari adanya teman, sekutu, dan adanya penyerupaan. Wa itsbatu samadiyati bi kulli ma'anihal mutaqaddimati, dan menetapkan as-samadiyah dengan setiap maknanya yang telah terdahulu dari perkataan Ibn Abbas, tatadhammanu itsbata jami'i tafasilil asmail husna wassifatil ula, itu mengandung penetapan terhadap seluruh perincian-perincian dari nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat yang maha tinggi. Wa hadha huwa tauhidul itsbat, inilah yang disebut dengan tauhid dalam hal menetapkan. Naam. Wa amma an-naw'u tsani, adapun jenis yang kedua, wa huwa tauhidut tanzih, yaitu tauhid mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aib dan kekurangan. Fa yu'khadhu min qawli, itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kama yu'khadhu ijmalan min qawli, sebagaimana pula diambil secara global dari firman-Nya, Allahu ahad, Allah itu satu. Ya, hanya satu. Tidak ada yang lain dan tidak berupa cabang dari yang lain. Ayaitu lam yatafarra anhu syai'un, tidaklah Allah itu menjadi cabang dari sesuatu. Ya. Sehingga munculnya sesuatu karena adanya Allah. Sehingga disebut anak. Walam yatafarra'u wa an syai'in, dan Allah pula tidaklah merupakan cabang dari sesuatu yang asal. Dalam artian Allah mempunyai bapak. Lah. Allah tidak diperanakkan. Nah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, mattakhadallahu min waladi. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengambil anak. Ya, jadi Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, dan Allah tidak pernah mengangkat siapapun untuk diangkat sebagai anak. Ya, kalau makhluk kan biasa mereka kalau tidak punya anak, mereka mengangkat sebagai anak. Itu tidak pula demikian. Betul-betul dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dinafikan itu bahwa Allah punya anak. Allah tidak pernah mengangkat siapapun untuk dijadikan sebagai anak. Ya. Ada yang disebut dengan anak bapa. Wa laisa lahu mukafi'un wala mumatsilun wala nadhir. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang menyerupai dan tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat di dalam ayat ini mengandung tiga sifat tsubutiyah, sifat al-uluhiyah, al-ahadiyah, wa as-samadiyah, dan tiga sifat manfiyah, salbiyah, dan Allah Subhanahu wa taala munazzahun anha. Allah disucikan dari ketiga sifat ini. Yaitu sifat al-wiladah, sifatul maulud, ya, dan sifat al-mukafa'ah, al-mumathalah. Baik, ilahuna ikhwan kita sebutkan. Wallahu a'lamu bis-shawab.